الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-82 dan 83 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Al-Qur'an bukan cuma sekedar diturunkan begitu saja, tidak ditadabburi dan juga tidak dibaca. Al-Quran bukan cuma sekedar simbol. Al-Quran adalah ajaran. Al-Quran adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan cuma sekedar pengakuan kita bahwa Al-Quran adalah wahyu. Tidak cukup. Subhanallah. Oleh karena itu sebagian ulama kita memperumpamakan tentang Islam, kaum muslimin dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya adalah sama seperti seorang budak yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Yang menurut dia sangat cinta terhadap tuannya. Tuannya mengirim surat untuknya. Dalam surat itu ada perintah, ada larangan. Kau kerjakan ini, kau kerjakan itu. Jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Begitu surat sampai ke tangannya, dia mendapatkan surat itu dengan kondisi sangat gembira, senang. Dia menciumnya dan dia menyimpan rapi. Dia pun tidak tahu apa yang ada di dalam surat tersebut. Dalam perintah, dalam bentuk perintah atau larangan. Pokoknya dia sangat cinta terhadap tuannya dan sangat cinta terhadap surat tuannya ini. Tanpa dia tahu apa yang ada di dalamnya. Lah, perumpamaan yang seperti inilah yang ada pada umat ini. Mengaku dan meyakini bahwa Al-Quran adalah Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak membacanya apalagi mentadabburinya. Walillahil hamd, majlis kita ini barakallahu fikum termasuk usaha upaya untuk mentadabburi Al-Quran. Bukan cuma sekedar slogan bahwa Al-Quran adalah tuntunan. Bukan cuma sekedar slogan Al-Quran adalah hidayah. Bukan cuma sekedar slogan, Al-Quran adalah wahyu, nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada usaha upaya sebagaimana Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dan menyampaikan kepada kita keluhan anbiya, keluhan Nabi kita Muhammad SAW. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Jadi begitu mereka meninggalkan Al-Quran, mereka harus mencari tuntunan yang lain karena ilah tuntutan. Barakallahu fikum. Manusia ini butuh terhadap tuntunan. Ketika mereka meninggalkan tuntunan Al-Quran, secara otomatis dia akan mengambil dan mencari tuntunan lain. Akid, ini pasti. Baik. Sama seperti ketika kita dijadikan oleh Allah butuh terhadap makanan. Ketika kita meninggalkan makanan-makanan yang baik, maka pasti akan memakan makanan yang jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi, para ulama kita mengatakan dengan mentadabburi Al-Qur'an semakin terbuka wawasan kita. Ilmu kita tentang agama ini, ilmu kita tentang syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak akan pernah bertambah. Apalagi mentadabburi Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Dengan mentadabburi Al-Qur'an, membacanya, memahaminya, mengerti tentang apa yang menjadi keinginan Allah dalam Al-Qur'an, bertambah pengetahuan kita. Bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bertambah amal soleh kita biidznillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburinya. Apalagi mentadabburi Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan di dalamnya dengan perselisihan yang sangat banyak. Oleh karena itu, didapati Al-Qur'an barakallahu fikum tidak ada tumpang tindih. Satu kisah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Baik. Karena Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebatilan. Baik. Barakallahu fikum. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzil. Tidak dari hadapan depan atau dari belakang. Tapi bahkan Al-Qur'an lah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalamullah. Hudan wa nur. Tidak ada keraguan padanya, semua pengkhabaran adalah benar dan semua hukum yang Allah turunkan adalah adil, bijaksana. Inilah Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an ini bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, dia akan mendapati padanya perselisihan yang sangat banyak. Jadi saling bertentangan antara ini dan itu, ayat ini dan ayat itu. Sebagaimana yang ada pada kitab-kitab yang lainnya yang telah dirubah, tidak lagi murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada terjadi perubahan sampai hari kiamat. Karena Allah menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang menjaganya. Jaminan tentang kemurniannya, jaminan tentang keasliannya. Masya Allah. Oleh karena itu, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala satu kemestian. Dan kita katakan ulang, kita katakan kembali bahwa usaha kita sudah ada di majelis yang seperti ini. Ini sudah merupakan apa? Usaha, upaya untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk mengetahui apa sih yang Allah kehendaki. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni abil khaufi ada'u bih." Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Kalau mereka ini orang-orang datang kepada mereka perkara atau berita dari perkara taib keamanan atau perkara-perkara yang menakutkan, mengerikan, ada ubi, langsung mereka sebar-tebarkan, sampaikan ke orang lain. Padahal ini tidak diperbolehkan, barakallahu fikum, sampai jelas kebenaran berita itu. Jelas dan benarnya pun berita itu, barakallahu fikum, masih perlu dipertimbangkan maslah dan mafsadahnya untuk disampaikan kepada orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ay yuhaddisa kullama sami'a." Cukup merupakan dosa atas seseorang ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Baik. Makanya para ulama mengatakan, "Laisa kullu ma yusma' yuqal." Tidak semua apa yang kita dengar harus kita sampaikan. Barakallahu fiik. Tidak semua. Baik. Apalagi di sana ada perkara-perkara yang mungkin memecah belah, menyinggung perasaan, menyakiti hati dan yang lainnya. Dari perkara-perkara yang tidak benar, tidak perlu. Kalau perlu, jadikan diri kita ini kuburan berita. Kalaupun seandainya ada berita yang masuk ke kita, tidak perlu kita sampaikan ke orang. Kalau memang tidak ada kemaslahatan dan kemanfaatannya. Apalagi sekarang ini di media sosial, berita-berita dusta sungguh-sungguh sangat-sangatlah banyak. Barakallahu fiik. Berita-berita dusta, bukan cuma sekedar berita politik atau berita ekonomi, hatta berita kesehatan. Terkadang itu adalah dusta, hoax. Subhanallah. Baik. Tidak semua harus kita sampaikan ke orang. Dikit-dikit di-share, disampaikan. Baik, ke grup, ke macam-macam. Tidak perlu. Kecuali kalau jelas kemanfaatannya dan jelas kebenarannya. Disampaikan. Barakallahu fikum. Dan kita diperintahkan memang untuk menyampaikannya. Baik. Diperintahkan untuk menyampaikannya, menyampaikan kebaikan. Tapi kalau tidak cuma sekedar berita, tidak perlu. Baik. Atau berita tentang diri kita. Ini sekarang dijadikan status. Barakallahu fikum. Subhanallah. Sehingga semua aktivitas dia akan diketahui oleh orang. Mau mandi dia, mau ke pasar dia, mau kemana dia, mau umrah dia, di haji dia, dan seterusnya. La haula wa illa billah. Dan ini termasuk penyakit. Barakallahu fiik. Semua dia sampaikan, semua dia mau beberkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ja'ahum amru minal amni aw illal khaufi adaa'u bih." Begitu mereka mendengar berita yang itu kebaikan dalam artian mungkin rasa aman, langsung dia sampaikan, atau sesuatu yang mengerikan, menakutkan, dia langsung dia sampaikan. Tidak diperbolehkan. Baik. Suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai hadis muttafaqun alaih, sampai kabar ke Umar radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalak semua istrinya, ya termasuk putrinya Umar, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha wa anhum ajmain. Baik. Gempar, heboh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalak semua istrinya. Datang Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke kota Makkah, ke kota Madinah. Masuk ke masjid dalam kondisi orang-orang di sana sedih, menundukkan kepala, diam, tidak ada yang menunjukkan keceriaan. Mereka ditanya oleh Umar, apa ini? Mereka mengatakan, talaqar rasulu nisa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentalak semua istrinya. Barakallahu fikum. Ini sudah tersebar dan semua meyakini kabar ini, berita ini, cerita ini. Umar radhiyallahu taala anhu tidak bisa menahan diri. Hendak mencari tahu kebenaran berita ini langsung ke sumbernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin beberapa kali sehingga Rasulullah mengizinkannya. Masuklah Umar radhiyallahu taala anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masyrubahnya. Masyrubah itu di lumbung. Barakallahu, bukan di rumah beliau pada saat itu. Memang beliau tidak berada di rumahnya. Barakallahu fikum. Maka setelah berbincang ini berbincang itu, Umar pun berkata, ya Rasulullah, atallaghta nisa'aka? Ya Rasulullah, apakah engkau telah mentalak semua istrimu? Kata Rasulullah SAW, la. Coba. Rasulullah SAW langsung mengatakan, la, aku tidak mentalak mereka. Yang ada adalah Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak mendatangi mereka satu bulan. Itu yang ada. Bukan mentalak. Umar langsung mengatakan, Allahu Akbar. Begitu tidak samanya antara kenyataan dan kabar yang tersebar. Keluar Umar radhiyallahu taala dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ke masjid sambil berteriak dengan suara yang lantang bahwa ma talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mentalak istrinya untuk menghapus berita yang salah. Barakallahu fiikum. Agar semua orang di situ mendengar bahwa yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW tidak mentalak istri-istrinya. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul yang ada di zaman itu, di waktu itu Rasul masih hidup, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang-orang yang berkompeten dalam masalah ini, tanya kabarnya. Karena ini berita-berita liar ini sangat banyak. Satu kejadian sekian banyak versi yang muncul dengan berbagai macam niatan-niatan orang yang ada di dalamnya. Baik. Bukan cuma sekedar terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi setiap zaman sampai hari kiamat. Sehingga kita dituntun untuk tidak menjadikan suasana semakin kacau. Suasana tidak semakin menentu. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ul amri minhum la limahul ladzina yastanbitunahu min, akan diketahui orang-orang yang mengambil istinbat, mencari kebenaran dari asal berita itu. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatathabbatu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Barakallahu fikum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mengambil sikap di atas berita yang belum tentu benarnya. Akhirnya menyikapi orang dengan sikap yang salah. Karena berita yang salah. Oleh karena itu ada tabayyun, tasabbut. Walau radduhu ila rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'atumu syaitana illa qalila. Seandainya bukan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya atas kalian, baik, sehingga kalian diberi petunjuk senantiasa, diberi peringatan senantiasa, seandainya bukan ini, barakallahu fikum, lattaba'tum asyaitana illa qalila. Niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali di antara mereka, di antara kalian yang mengikuti petunjuk. Cuma karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang mau mengingatkan, masih ada yang mau menasihati, masih ada yang mau mengajarkan kebaikan. Barakallahu fikum. Inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kalau sudah tidak ada ini, maka hampir semua orang akan mengikuti syaitan. Karena syaitan yang inilah yang gembongnya yang menginginkan apa? Ketidaknyamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Hilangnya persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka inilah yang menginginkan perpecahan. Barakallahu fikum. Walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi lattaba'tum syaitana illa qalila. Baik. Dua ayat ini barakallahu fikum menjadi nasihat untuk kita untuk semakin kuat dan semakin giat untuk belajar mentadabburi Al-Qur'an, dan yang kedua adalah hati-hati dalam menerima berita dan menyampaikan berita. Barakallahu fikum. Sekali lagi, laisa kullu ma yusma' yuqal. Tidak semua yang kita dengar harus kita ucapkan, kita sampaikan. Baik, bahkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kababil mar'i isman ayuhaddisa kullama sami'. Cukup merupakan dosa bagi seseorang ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Karena yang didengar itu ada yang betul, ada yang juga dusta. Oleh karena itu harus ada tasabbut. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya untuk kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.